salah di dalam hati. Tak ada lagi rasa salah memberati. Liku-liku laki-laki, oh, oh, bebas dan berani. Liku-liku laki-laki, oh, oh, bebas dan berani. Tak ada lagi dia menyerah di dalam janji. Tak ada lagi rasa nyali di hati. Liku-liku laki-laki, oh, oh, bebas dan berani. Liku-liku laki-laki, oh, oh, bebas dan berani. Tak perlu lagi benteng tinggi untuk sembunyi. Tak perlu lagi hari ini dan nanti. Liku-liku laki-laki, oh, oh, bebas dan berani. Liku-liku laki-laki, oh, oh, bebas dan berani. Hanya mengerti rasa sunyi di lubuk hati. Hanya mengerti sinar suci yang tinggi. Liku-liku laki-laki, oh, oh, bebas dan berani. Liku-liku laki-laki, oh, oh, bebas dan berani. Liku-liku laki-laki, oh, oh, bebas dan berani. Liku-liku laki-laki, oh, oh, bebas dan berani. Liku-liku laki-laki.